Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita melanjutkan kembali pembahasan dari hak-hak yang harus ditunaikan bagi seorang istri kepada suaminya, di mana alhamdulillah kita sampai pada poin yang keempat terakhir kemarin ya, yaitu seorang istri tidak boleh mengizinkan siapapun untuk masuk ke rumah suaminya kecuali seizin suaminya. Ya. Hal ini berdasarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dan sudah kita bacakan kemarin, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi. Tidak halal bagi seorang istri melakukan saum dalam kondisi suaminya itu syahid ada di tempatnya, menemani dirinya, bukan dalam keadaan bepergian. Illa bi idznih, kecuali dia saum dengan izin suaminya. Wala ta'zana fi baitihi illa bi idznih. Dan tidak halal bagi seorang istri untuk mengizinkan seorang masuk ke dalam rumah suaminya illa bi'idznih, kecuali dengan seizin suaminya itu sendiri. Iya. Para ulama rahimahullah menyebutkan di sini bahwa tidak boleh seorang istri memasukkan ke rumah suami siapapun orangnya kecuali dengan izinnya. Dan para ulama menyebutkan yang namanya mengizinkan, suami mengizinkan kepada istri, itu ada dua macam. Yang pertama, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan idnul urf, seorang suami mengizinkan seorang istri ya dalam bentuk kebiasaan. Artinya kebiasaan suatu perkara yang itu merupakan sudah menjadi kebiasaan, yang dimana suami sudah tidak perlu diminta izin karena sudah menjadi kebiasaan orang tersebut masuk ke rumah suaminya. Seperti apa? Seperti duhulu imra'ah ala jiran, seperti seorang istri memiliki tetangga, lalu tetangga itu ya, teman istrinya itu, tetangganya itu masuk dan suami mengetahui. Hal itu merupakan perkara yang biasa, saling mengunjungi atau qaribat, kerabat-kerabat, atau sahibat, atau zamilat, wa ma asbaha dzalik, atau yang semodel dengan mereka itu, sejenis mereka itu. Hal ini kalau sudah menjadi kebiasaan, mereka datang ke rumah kita, ya, dan suami mengetahui dan suami membiarkan secara kebiasaan hal itu berlangsung, maka kita seorang istri tidak perlu meminta izin kepadanya, kecuali suami tidak mengizinkan hal itu. Artinya suami menyatakan kalau orang itu jangan masuk ke rumah kita, ulanah itu jangan masuk ke rumah kita. Nah, kalau secara uraf suami tidak melarangnya, maka seorang istri boleh memasukkan orang yang memang sudah menjadi kebiasaan, tetangga dengan tetangga, ya, saling kunjung berkunjung, ya, atau mungkin keluarga dengan keluarga saling berkunjung, mungkin adiknya istri, kakaknya istri, ya. Nah, ini semuanya menunjukkan kalau kebiasaan mereka datang, maka suami membiarkan, kebiasaannya membiarkan, maka tanpa minta izin dan sudah menjadi kebiasaan dibolehkan, maka ini juga termasuk izin suami, ya, kecuali orang yang dilarang oleh suami untuk tidak boleh masuk. Yang kedua, secara lafaz, izin secara bentuk lafaz. Kalau yang pertama, izin secara uraf kebiasaan. Secara lafaz seperti apa? Suami mengatakan, "Udkhuli man syi'ti wa la haraj 'alayki." Silakan masuk orang yang engkau kehendaki. Silakan bertamu orang yang engkau kehendaki. Tidak mengapa. Kecuali orang yang engkau anggap kalau tamu itu membawa apa? Bahaya. Maka jangan disuruh masuk. Jadi di sini suami mengizinkan secara lafaz siapapun boleh masuk dari tamu, kecuali tamu itu membawa bahaya. Maka yang seperti ini hendaklah seorang istri harus taat. Seperti apa? Seperti kadang, ya, ada sebuah rumah tangga yang sudah harmonis, sudah bagus, ya. Tiba-tiba mungkin ibunya atau ibunya istri, ya, berarti mertua bagi suami, itu kadang datang. Tapi kalau datang, dia kemudian membanding-bandingkan, ya, membanding-bandingkan dengan orang lain, ya. Coba lihat tuh, tidak seperti kakak kamu, hidupnya sudah mapan, ya, sebuah kecukupan, ya, suaminya masya Allah penyayang, ya, uangnya juga apa? Banyak. Rumahnya juga bagus, mobilnya juga bagus, tidak kayak suamimu, ya. Uangnya pas-pasan, rumahnya pas-pasan, orangnya juga pas-pasan, ya, semuanya pas-pasan. Kasihan kamu. Nah, akhirnya istri kita terpancing, ya, terbawa. Akhirnya terjadi apa? Ketidakharmonisan antara istri dan suami. Padahal tadinya tenang-tenang saja, ya, istri menerima keadaan suami. Walaupun hidupnya pas-pasan, ya, namun masya Allah dia wanita yang pandai bersyukur. Dia wanita yang pandai mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau ibunya seperti ini sifatnya, suka mengadu domba, ya, layaknya tukang sihir, mensihir, yufarriku bainal mar'i wa zawjih. Yufarriku bainal mar'i wa zawjih. Tukang sihir yang menginginkan bercerainya suami dari istrinya. Nah, ini bahaya ini. Ini cukup berbahaya. Nah, kalau seperti ini, suami mengetahui kalau nanti kalau kumpul malah setelah pulang ibunya malah jadi apa namanya ribut kacau, suasana tidak harmonis jadi kacau, maka suami ketika mengatakan jangan disuruh masuk orang itu, sekalipun ibu sendiri karena pertimbangan suami sudah pengalaman sekian tahun, kok kalau dia datang setelah dia pulang nanti ribut malamnya, menuntut yang tidak-tidak, padahal tadinya tenang. Nah, ketika suami mengatakan, adapun dia jangan masuk, maka sang istri harus wajib apa? Mentaati. Itulah nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mungkin, mungkin kalau ibunya, bapak sang istri legowo melihat kondisi suami. Tapi ada mungkin dari bibinya, mungkin atau dari keponakannya barangkali yang akan mengadu domba. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis ini agar seorang wanita jangan memasukkan siapapun yang suami tidak ridho. Seperti dalam hadis yang lain kemarin. Dalam hadis yang lain, fahakukum alaihinna alla yuwaqi'na qurashakum man takrahuna, dan hak kalian atas istri-istri kalian agar istri itu tidak memasukkan ke tempat-tempat kalian yang kalian tidak menyenangi orang itu masuk ke tempat kalian. Wala ya'dana fi buyutikum liman takrahun, agar istri jangan mengizinkan masuk ke rumah-rumah kalian, wahai suami, liman takrahuna, yang kalian tidak menyenangi, tidak mencintai orang itu masuk ke rumah kalian. Nah, ini hadis At-Tirmidzi, yang menunjukkan bahwasanya kalau suami tidak senang melihat orang itu masuk ke rumahnya, jangan sekali-kali, Karena itulah ini seorang istri cerdas. Jangan sampai tamu malah membawa kerusakan, mengadu domba kita dengan suami dengan istri. La yadkhulu jannah namam, tidak akan masuk jannah orang yang suka mengadu domba. Tidak akan masuk jannah orang yang suka mengadu domba. Sampai Nabi mengancam, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zaujiha, rawahu Abu Dawud. Bukan termasuk dari kami orang yang merusak akhlak istri seorang sehingga istri itu melakukan nuzuz kepada suaminya. Lihat di sini. Kadang ada tamu yang datang ke rumah kita, bukan saudara, bukan kerabat, cuma orang datang ziarah, masya Allah. Tapi maaf, tamu ini rupanya membuat onar, menjatuhkan kewibawaan suami dengan mungkin dengan bahasa yang lembut, bahasa yang halus, akhirnya istri-istri terbawa, akhirnya akhlaknya sudah tawadu, penyayang, berubah jadi apa? Hilang tawadunya, hilang penyabarnya, suka melaknat. Akibat apa ini? Tamu tidak diundang. Tamu tidak terkontrol oleh suami. Maka yang demikian ini kata Nabi bukan termasuk dari kami. Orang yang merusak akhlak istri seorang sehingga istri tersebut melakukan nuzuz ketidaktaatan kepada suaminya. Rawahu Abu Dawud. Demikianlah kebijakan suami, yang itu merupakan kebaikan, hendaklah istri itu nurut, manut, taat, tunduk dengan segala kebijakan-kebijakan apa? Suaminya. Karena suami itu apa tadi? Pemimpin, Nah, kebijakan pemimpin hendaklah diikuti. Barakallahu fikum. Sekarang poin nomor? Nomor 5. Nomor 5 ya? Iya, nomor 5. Sekarang masuk poin kelima. Iya. Poin yang kelima, alla takhruja min baitihi illa bi idznih. Agar apa di sini? Istri tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Nah, ini. Agar istri tidak keluar dari rumah kecuali dengan izin suami. Nah, ini. Jadi keluar rumah ya, barakallahu fikum, maka hendaklah meminta izin kepada suaminya. Baik. Hal ini barakallahu fikum berdasarkan hadis di dalam Sahih Bukhari. Ya. Imam Bukhari mengeluarkan babu isti'zanul mar'ah zaujaha fil khuruj ilal masjid wa ghairihi. Al-Imam Bukhari mengeluarkan dalam sahihnya bab tentang seorang istri meminta izin. Kalau atau diterjemah secara umum, seorang wanita meminta izin kepada suaminya kalau dia sudah bersuami. Kalau belum punya suami, minta izin kepada orang tuanya, bapaknya. Fil khuruji ilal masjid, di saat keluar ke masjid, wa ghairihi, dan selainnya. Ya. Kemudian dibawakan hadis, idza istadanat al mar'atu ahadakum ilal masjid fala yamna'ha. Disebutkan dalam hadis, apabila istadanat meminta izin. Apabila meminta izin. Ya. Seorang istri di antara kalian ya meminta izin ke masjid, fala yamna'ha, maka janganlah dicegah. Biarkan. Kalau saya ingin ke masjid dalam kondisi menutup aurat, di jalan juga aman dari segala para bahaya fitnah yang bisa merusak agamanya, ya, dalam kondisi demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yamna'ha, janganlah dicegah, biarkan dia keluar ke masjid melakukan apa ibadah di sana. Ya. Ikhwani fillah, ini menunjukkan bahwa keluarnya wanita ini ada tiga macam. Para ulama Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam Syarhul Mumti' menyebutkan keluarnya wanita itu ada beberapa macam. Yang pertama, keluar tanpa menimbulkan madarat. Ya. Seperti keluar ke masjid dalam kondisi memakai hijab, tidak memakai minyak wangi, di jalan aman dari fitnah, di dalam masjid juga aman dari fitnah, ya. Dari hal yang bisa merusak agamanya, ya. Maka yang seperti ini hendaklah suami mengizinkan. Yang kedua, keluar tapi mengandung madarah, bahaya. Ya, kalau keluar akan membawa apa? Bahaya. Maka di sini diapakan? Disegah. Ya. Kalau dia keluar nanti di jalan akan muncul bahaya. Keluar melihat laki-laki yang lebih tampan dari suaminya, ini apa? Banding-bandingkan. Kalau yang di jalan lain loh dengan suami saya, akhirnya apa? Muncul madarat. Muncul apa? Madarat, bahaya. Kelihatannya yang di luar lebih sayang daripada yang di dalam ini. Iya. Dia terfitnah ketika melihat sesuatu yang akan merusak hubungan keluarganya. Masya Allah. Keluar, na'udzubillah, akhirnya melihat ada laki-laki yang nampak kelihatannya lebih penyantun, lebih lembut, lebih penyayang. Karena di rumah mungkin dia dapatkan suami yang apa? Kurang rahim, kurang memberi nafkah. Akhirnya apa? Dia akan membandingkan. Atau mungkin lebih kurang tampan mungkin. Nah, dia akan bandingkan. Akhirnya apa? Dia pulang. Akhirnya muncul nuzus, berkurang ketaatan, tidak bersabar, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, keluar. Yang keluarnya itu tidak mengandung madarat dan tidak ada hal yang manfaat. Tidak ada madarat, bahaya, namun juga tidak ada apa? Manfaat. Apa yang afdal? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang afdal dia di rumah. Yang afdal dia di mana? Di rumah. Ya. Kenapa? Karena mereka dengan berada di rumah itu lebih aman dari segala bahaya. Wa buyutuhunna wala buyutahunna khairun lahun. Rumah bagi mereka itu jauh lebih baik daripada di luar rumah bagi para wanita. Oleh karena itu seorang istri harus taat tunduk kepada sayyidnya, tuannya. Siapa tuannya? Ya suaminya. Lihatlah bagaimana ketika Imra'atu Aziz ya mengejar Nabi Yusuf. Ya. Wanita ini melihat ada pemuda yang sangat tampan, namanya siapa? Yusuf. Nabi Yusuf. Telah tutup pintunya, diamankan rumahnya supaya tidak kelihatan orang. Dia pun berusaha beraksi untuk menggoda, merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Namun Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabi yang tentu dijaga oleh Allah. Ketika wanita itu mengejar Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf mendekat ke pintu, kata Allah, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ternyata apa? Keduanya mendapatkan sayyidnya, yakni sayyidnya Imra'atu Aziz, ladal bab, di pintu. Ya. Sayyid di sini Allah gunakan kalimat sayyid untuk siapa? Suami. Surat Yusuf 25. Jadi sayyid tuannya. Ya. Ibaratkan perusahaan dia direkturnya ya. Nah. Dia pemimpinnya, dia sayyidnya bagi sang istri. Maka kalau dia sayyid dan seorang wanita sebagai apa? Sebagai budaknya ya. Nah, maka budak harus taat kepada siapa? Tuannya ya, majikannya ya. Bahkan dalam hadis yang dalam hadis sebutkan fa innahunna awanun indakum. Dalam hadis Tirmidzi, sesungguhnya istri-istri kalian itu tawanan. Istri-istri digambarkan oleh Nabi seperti apa? Tawanan di sisi kalian. Nah, maka seorang tawanan harus taat tunduk kepada yang menawan. Ditawan dia harus taat tunduk apa perintahnya. Kalau tidak, nah, maka ini tidaklah seorang wanita bersyukur kepada Allah karena dijaga oleh suami yang baik. Jangan keluar, tidak ada manfaat lah, ya. Ya, sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit keluar, ya. Alangkah bagusnya suami yang masya Allah yang belanja, membelikan, istri enak di rumah ya. Wah, senang kalau kayak gini. Dibikin tenang di rumah. Ya. Sehingga kata Ibnu Taimiyah, idza kharajat min darihi bi ghairi idzni. Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa jilid ke-32 halaman 281. Beliau menyatakan, idza kharajat min darihi, apabila seorang istri keluar dari rumah suami bi ghairi idznihi, tanpa izin suami. Fala nafaqata laha wa la kiswah. Maka istri itu tidak mendapatkan nafkah dan tidak mendapatkan apa? Kiswah, pakaian. Sampai diancam demikian. Ya. Istri yang keluar tanpa izin suami sampai-sampai kata para ulama ancamannya demikian. Nafkahnya tidak diberikan, siswahnya, pakaiannya tidak diberikan. Karena sebab betapa pentingnya keberadaan istri-istri di rumah setia bersama suaminya. Baik, para pendengar sekalian, barakallahu fikum. Sehingga suami cegah istri keluar dari rumahnya, manakala keluarnya itu membawa kepada madharat pada dirinya, keluarganya. Barakallahu fiikum. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ini poin keberapa tadi? Nomor 5. Berarti sekarang nomor 6 ya? Iya. Baik, yang keenam. Alla tahruja syai'an min mali zawjiha illa bi'idznih. Yang keenam, para pendengar sekalian, alla tahruja syai'an, agar istri itu tidak mengeluarkan sedikit pun min mali zawjiha, dari harta suaminya, illa bi'idzniha, kecuali dengan izin suami. Iya, kecuali dengan izin suami. Artinya di sini orang suami tidak boleh membelanjakan harta suaminya tanpa izin dan ridha suaminya. Kenapa? Karena istri itu ra'iyah, penanggung jawab di baiti zaujiha. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya dari harta-harta suaminya. Sehingga wanita yang salihah, istri yang salihah itu benar-benar menunaikan amanah. Sebagaimana hadis yang sudah lewat kemarin, ya, wanita yang mana ya Rasulullah yang paling baik? Ayun nisa'i khair. Wanita istri yang baik itu yang kayak apa sih Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, wanita yang khair, wanita yang baik, di samping kalau dipandang menyenangkan, kalau diperintah mentaati, wala tukhalifuhu fi nafsiha wala malihi ma yakrah. Wanita yang baik itu, dia itu tidak menyelisihi atas dirinya, tidak menyelisihi atas dirinya di hadapan suaminya, dan tidak pula pada hartanya, tidak membelanjakan harta suaminya bima yakrah, dengan perkara yang suami tidak meridhoinya. Para pendengar sekalian, sehingga seorang istri tidak boleh membelanjakan harta suami kecuali dengan izin suami, kecuali makanan yang dia makan atau sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dia biasa makan, lalu dia infakkan sebagian, tapi dengan syarat adamul ifsad, tidak ada bahaya di sana. Maka kalau wanita itu mengeluarkan dari nafkah yang diberikan suaminya, ya, nafkah yang diberikan suaminya, ya, tanpa menimbulkan madarat padanya, bahaya padanya, maka dia akan mendapatkan pahala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqatil mar'atu min kasbi zawjiha min ghairi amri falaha nisful ajri." Apabila seorang istri menginfakkan dari usaha suaminya, min ghairi amri, tanpa perintah suaminya. Tapi tadi seperti makanan yang dia makan, ya, diinfakkan sebagian tapi tanpa menimbulkan madharat padanya, falaha nisful ajr, baginya mendapat separuh dari pahala. Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan Bukhari nomor 5195, Imam Muslim nomor 1026, Abu Dawud nomor 1687. Ya. Sehingga kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bahwa apabila istri membelanjakan harta tanpa izin yang jelas, tidak dikenal dari kebiasaan sebagai bentuk izin, maka itu tidak mendapatkan pahalanya, bahkan mendapatkan apanya, dosanya. Tapi ketahuilah, kata Imam Nawawi, kalau dia diberi kemudahan oleh Allah perkara yang sedikit, ya, yang dibelanjakan, diinfakkan dengan keridhaan suaminya, secara kebiasaan suami insya Allah mengizinkan, ya, maka yang demikian ini barakallahu fikum, suami atau istri akan mendapatkan pahalanya. Demikian kurang lebih apa yang diterangkan oleh Imam Nawawi di dalam penjelasannya. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, ya, dalam hadis Aisyah, "Idza anfaqatil mar'ah," apabila seorang istri menginfakkan, "min ta'ami baitiha," dari makanan rumahnya, "ghaira mafsadah," atau "ghaira mufsidah," tanpa menimbulkan kerusakan, "kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima iktasrat." Beliau, bagi istri itu mendapatkan pahala apa yang diinfakkan, dan bagi suami mendapatkan pahala dari apa yang diusahakan. Ya. Bagi suami mendapatkan pahala apa yang telah dia usahakan. Para pendengar sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa seorang istri, ya, sekali lagi, ketika dia menginfak, hendaklah dengan dari harta suaminya, hendaklah meminta izin, ya. Dan ketika hendak memberikan infak dari makanan rumahnya, mungkin dia masak, lalu sebagian dari masakan tersebut, ya, atau mungkin masuknya banyak, dia ambil satu piring mungkin untuk tetangga, gitu ya. Ya, ini pahala bagi dia karena dia mau beramal kebaikan, dan pahala bagi suaminya dari usaha di saat yang mencari rezeki untuk mencukupi keluarganya. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Itulah di antara poin istri tidak boleh apa tadi mengeluarkan harta suami kecuali dengan izin suaminya. Insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Wa akhiru da'wana wa subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.